Adela. Sebuah lagu yang coba sesekali kepada semuanya, ditemani hujan yang rintik-rintik. Jangan pura-pura engkau menangis, jangan pura-pura engkau bersedih. Terima kasih banyak.